Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan murojaah pembahasan tentang ahkamul udhiyah. Tentang hukum-hukum berkurban yang insyaallah akan kita baca dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Dalam kitab Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, pembahasan udhiyah, pembahasan tentang ibadah kurban, ada pada bab yang ke-6 dari Kitabul Hajj. Bab yang ke-6 dari Kitabul Hajj, kitab tentang pembahasan haji. Baik, kita langsung al-bab sadis, bab yang ke-6 fil udhiyah, tentang hukum-hukum berkurban. Wa fihi iddatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Di sini disebutkan ada 5 masalah. Dan dikarenakan waktu yang singkat, tidak mungkin akan kita baca sardan. Kita baca cepat untuk memanfaatkan waktu yang ada, yang mudah-mudahan selesai dalam satu kali pertemuan malam hari ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha wa adillati masyru'iyatiha wa syurutiha, tentang definisi udhiyah, definisi berkurban, dan hukum-hukumnya dan dalil-dalil disyariatkannya ibadah kurban serta syarat-syaratnya. Ini pembahasan dalam masalah yang pertama. Baik. Al-awal yang pertama, ta'riful udhiyah, definisi udhiyah. Apa definisi ibadah kurban? Al-udhiyatu lughatan hiya dhabhul udhiyati waqta ad-duha. Udhiyah secara bahasa, secara etimologi, maknanya dhabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban waktu duha, di waktu duha. Sehingga dinamakan udhiyah karena penyembelihan hewan kurban tersebut dilakukan di waktu duha. Nah, penyebutan di waktu duha ini alal ghalib, pada umumnya kebanyakannya disembelih di waktu duha setelah selesai melaksanakan sholatul id. Namun, naam, boleh menyembelih di selain waktu duha. Ya, misalkan menjelang duhur atau setelah duhur, ya, atau bahkan setelah asar boleh menyembelih hewan kurban di waktu-waktu tersebut. Naam fi ayyamin nahr, pada waktu-waktu yang dibolehkan menyembelih padanya. Naam, tanggal 11, 12, 13 itu waktu-waktu yang masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Naam. Wa syar'an, kemudian definisi udhiyah, definisi ibadah kurban secara syariat, hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'izi taqaruban ilallahi ta'ala yawmal id. Syariat udhiyah adalah menyembelih unta atau sapi atau kambing atau domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari raya Al-Id. Pada hari Al-Id. Ini makna udhiyah, ibadah kurban secara syariat, yaitu menyembelih unta atau sapi atau kambing atau domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari raya. Asani, pembahasan kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Pembahasan kedua adalah masalah yang pertama ya. Jadi masalah pertama ini membahas tentang definisinya, hukumnya, syarat-syaratnya. Hukum ibadah kurban atau menyembelih kurban dan dalil-dalil disyariatkannya ibadah kurban. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun liqaulihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Udhiyah hukumnya sunnah muakkadah liqaulihi Allahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Wali hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu ala alihi wa sallam adhaha bikabshaini amlahaini aqranain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dua ekor kambing yang warnanya hitam campur putih. Ada warna hitam, warna putih, ya, belang, belang hitam dan putih. Aqranain, dan tertandu. Beliau menyembelih dua ekor kambing yang warnanya belang hitam putih dan bertanduk. Zabahahuma biyadi. Beliau menyembelihnya dengan menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar, dan beliau membaca tasmiyah, ya, bismillah wa kabbar, dan juga bertakbir bismillah Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di atas naam badan dari kambing tersebut. Nah, supaya kambing tersebut tidak naam berontak. Al hadis diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Nah, pembahasan yang kedua dari masalah yang pertama ini tentang hukum udhiyah, hukum ibadah kurban. Hukum ibadah kurban, ikhtalafa al-ulama fiha, para ulama berselisih tentang hukum ibadah kurban. Jumhur para ulama berpendapat sunnah muakkadah, seperti yang dirajihkan dalam kitab ini. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Nah, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Nah, dan asal perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Nah, kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum wajib menjadi sunnah atau mubah atau yang lain. Nah, selama tidak ada qarinah atau alasan atau na'am sesuatu yang memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum yang lainnya, ya, maka tetap berada pada hukum asalnya, bahwasannya hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Dan juga mereka yang berpendapat wajib berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan harta, kelapangan harta, kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman. Ya. Nah, yang tentunya tidaklah keluar ancaman ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali menunjukkan bahwasannya ibadah kurban hukumnya adalah wajib. Nah, bagi yang mampu, man kana lahu sa'ah, bagi yang memiliki keluasan. Nah, fal qaulan qawiyan, kedua pendapat kuat. Nah, namun alhasil jika seseorang memilih pendapat yang pertama, sunnah mu'akkadah, namun bukan berarti dia meninggalkan ibadah kurban. Ya. Ah, kan sunnah. Lah, tidak seperti ini salaf. Ya. Bahkan ketika itu adalah sunnah, ya, apalagi mu'akkadah, yatanafasun, mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba, berusaha, berupaya untuk melaksanakannya, menunaikannya. Apalagi kalau hukumnya wajib. Hanya saja kadang kondisi awamul muslimin, apalagi masyarakat zaman sekarang, ya, ketika hukumnya sunnah, ya sudah. Nah, akhirnya memilih untuk tidak melaksanakan sunnah tersebut. Nah, Allahul musta'an. Maka tidak sepatutnya bagi yang mampu untuk meninggalkan ibadah kurban. Apalagi ini hanya marrah wahidah fissanah, hanya satu kali dalam setahun. Allah tidak menuntut tiap bulan kamu berkurban dengan kambing atau sapi, tidak. Setahun sekali. Nah, lagi pula harta yang kita gunakan untuk berkurban itu harta milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang ngasih, ya. Kita hanya dititipin, diamanahin. Nah, kita lahir ke dunia enggak bawa apa-apa. Nah, kemudian setelah itu kita diberikan karunia rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diamanahi harta tersebut yang kemudian Allah memerintahkan kita untuk menggunakan harta tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kafala yang bagi lil muslim an yatruk hadhihi al-ibadah al-azimah, ya, tidak layak bagi setiap muslim untuk meninggalkan ibadah yang mulia ini, ya, bagi yang mampu. Nah, kemudian asalih yang ketiga, pembahasan yang ketiga dari masalah yang pertama. Syurutu masyru'iyatil udhiyah, syarat-syarat disyariatkannya udhiyah. Bagi siapa disyariatkan udhiyah? Tusallu al-udhiyah fi haqqi man wujidat fihi syurutul adiyah. Disyariatkan udhiyah bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Bagi orang yang padanya ada syarat-syarat berikut ini. Al-awwal yang pertama al-Islam, hendaknya dia seorang yang muslim. Fala yukhatab biha ghairul muslim. Selain muslim, ya, maka tidak dikhitab. Tidak dikhitab, yaitu tidak diperintah atau tidak diarahkan. Khitab ini terhadap mereka, kepada selain yang muslim. Sehingga orang kafir, orang musyrik, la tuqbal udhiyatuhum, tidak diterima hewan kurban mereka atau ibadah mereka. Harus orang yang muslim. Asal yang kedua, al-bulugh wal aql. Syaratkan berkurban bagi seorang yang dewasa dan berakal. Bagi seorang yang dewasa dan berakal. Muslim, berdewasa dan berakal. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallaf biha. Barang siapa yang belum dewasa dan belum berakal, belum dewasa dan tidak berakal, maka tidak dibebani syariat ini. Tidak dibebani syariat ibadah kurban. Ibadah kurban hanya disyariatkan bagi seorang yang dewasa dan berakal. Asalis yang ketiga, al-istita'ah. Adanya kemampuan. Syarat yang ketiga, syarat disyariatkannya ibadah kurban. Yang ketiga adalah adanya istita'ah, kemampuan. Itu kemampuan untuk membeli hewan kurban untuk disembelih. Wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqatihi wa nafaqatin min man talzamuhu nafaqatu. Khilala yaumul id wa ayyam at-tasyriq. Siapa orang yang mampu atau yang memiliki kemampuan untuk berkurban? Yaitu orang yang memiliki qimah udhiyah. Orang yang memiliki harta yang senilai dengan hewan kurban. Orang yang memiliki harta yang senilai dengan hewan kurban. Yang harta ini adalah harta lebihan. Harta lebih dari nafkah untuk dia dan nafkah untuk orang yang menjadi tanggungannya. Jadi hartanya untuk nafkah dia sudah terpenuhi. Dan juga untuk nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya, keluarganya, orang tuanya atau yang semisalnya, juga ada terpenuhi. Khilala yaumul id wa ayyamit tasyrik, selama hari raya id dan hari-hari tasyrik. Ini orang yang mustati', orang yang dikatakan mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Itu orang yang memiliki harta yang lebih dari kebutuhan nafkah di hari raya dan di hari-hari tasyrik. Hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, orang yang memiliki kelebihan harta di 4 hari ini. Di 4 hari ini yaitu hari raya dan hari-hari tasyrik, memiliki kelebihan dari nafkah yang wajib, ya, nafkah yang wajib untuk dirinya dan keluarganya, ya, kemudian ada lebihan. Nah, dalam atau selama 4 hari ini, ya, artinya selama 4 hari ini hartanya cukup untuk nafkah dia dan keluarganya dan ada lebihnya, yang lebihnya ini cukup untuk membeli hewan kurban. Maka orang seperti ini dikatakan seorang yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Tapi kalau uangnya atau hartanya hanya cukup untuk 4 hari ini saja, ya, bahkan mungkin sehari dua hari aja habis, ya, harus nyari lagi. Maka dia orang yang tidak mampu. Sehingga orang yang mampu atau yang memiliki istita'ah untuk berkorban adalah yang memiliki kelebihan harta di hari raya dan hari-hari tasyrik, ya. Yang hartanya melebihi kebutuhan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini orang yang dikatakan sebagai lahul istita'ah, memiliki kemampuan. Ini syarat-syarat dalam disyariatkannya ibadah kurban. Disyariatkan ibadah kurban bagi seorang yang muslim atau muslimah, kemudian seorang yang sudah dewasa, kemudian seorang yang berakal, dan seorang yang memiliki kemampuan. Ini syarat-syarat disyariatkannya ibadah kurban. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang ketiga, masalah yang kedua. Ma tajuzu al-udhiyatu bihi, hewan yang bisa disembelih untuk hewan kurban. Hewan yang bisa disembelih untuk dijadikan udhiyah hewan kurban. La tasihul udhiyatu illa an takuna min al-ibli wal baqari aw al-ghanami wa minhum ma'iz. Tidak sah kurban atau menyembelih kurban kecuali dari hewan yang berupa unta atau sapi atau kambing atau domba. Tidak sah berkurban kecuali dari tiga jenis hewan ini. Tiga jenis hewan ini yang dikatakan dengan bahimatul an'am. Yadkuru smullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang bahimatul an'am dan makna dari bahimatul an'am, hewan-hewan ternak adalah ini. Unta atau sapi atau kambing. Unta dengan segala jenisnya. Ada unta ini, unta itu, unta putih, unta hitam, ada. Sapi juga dengan segala jenisnya. Ya, sapi ini, sapi itu, sapi limosin, sapi Bali, sapi lokal, sapi apa lagi? Macam-macam. Ada sapi kerbau, ya, kerbau masuk ini sapi. Demikian pula kambing dengan segala jenisnya. Kambing ini, kambing itu, ya. Kambing kacang, kambing tewa, kambing apa lagi. Al-muhim, domba dan yang lainnya harus dari tiga jenis hewan ini dan tidak boleh dari hewan yang lain. Tidak boleh kurban dengan kurban gajah misalkan. Wah, saya mau pahala yang paling besar. Saya punya gajah besar yang kurban. Atau hewan yang lainnya, enggak boleh. Baik. atau ini jago saya yang paling saya sayangi ini, ya. Misalkan, nah, paling saya sayangi, saya mau kurbankan. Baik, tidak sah ya sebagai hewan kurban. Kalau sebagai hewan daging labas. Nah, sebeli ayamnya untuk sarapan labas. Tapi untuk hewan kurban tidak sah. Baik. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Likul wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat itu kami na'am syariatkan untuk menyembelih kurban agar mereka menyebut nama Allah atas bahimatul an'am, hewan ternak yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka. Di sini ada penyebutan bahimatul an'am, dan bahimatul an'am adalah tiga jenis hewan ini, unta, sapi dan kambing. Wal an'amu la takhruj an hadhihi al-asnaf thalatha. An'am, hewan ternak itu tidak keluar dari tiga jenis ini. Wa li annahu lam yunqal 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la 'an ahadin min as-sahabati at-tadhhiyatu bi ghairiha. Dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat, ya, berkurban dengan selain tiga jenis ini. Tidak ada. Tidak dinukil dan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat berkurban dengan selain tiga jenis ini. Wa tujzi usyatu fil udhiyah 'anil wahid wa ahli baitihi. Kemudian, na'am, cukup satu kambing, dalam ibadah kurban untuk satu orang dan keluarganya. Satu kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya. Fa fi hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Fayakuluna wa yut'imun. Dan ini adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dahulu seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyembelih satu ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Untuk dia dan keluarganya. Fayakulun, kemudian mereka memakan dari daging kurban tersebut, wayut'imun, dan memberikan kepada yang lainnya, dan mensedekahkan sebagian hewan kurban, daging kurbannya kepada yang lain. Dan ini sunnah, sunnah makan, nah, dari hewan kurban tersebut, ya, dan sunnah dan sebagiannya disunnahkan untuk disedekahkan, diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, syahid di sini menjadi syahid bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ekor kambing itu untuk satu orang dan keluarganya. Nah, keluarganya yang satu rumah. Nah, keluarganya yang satu rumah. Kalau punya dua istri ya, dua kambing. Ya, punya tiga istri ya, tiga kambing. Nah, atau empat istri, empat rumah, empat kambing. Baik. Dan disunahkan untuk memakan dari hewan, daging hewan kurbannya. Nah, sunnah. Asam urat, kolesterol misalkan. Ya. Nah, labas makan sedikit aja untuk menjalankan sunnah. Nah, yang gak bagus tuh kalau banyak berlebihan. Ya. Nah, kalau sedikit labas. Ya. Baik. Untuk menjalankan sunnah, karena disunahkan makan dari daging kurban tadi, dan disunahkan untuk mensedekahkan sebagian kepada fuqara dan masakin. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya. Wa yajuzu tadhiyatu bil ba'ir wal baqaril wahidati an sab'atin. Kemudian boleh berkurban dengan seekor unta atau seekor sapi, na'am, dengan bersekutu tujuh orang. Dengan bersekutu tujuh orang. Dan ini maksimal. Bersekutu tujuh orang. Tidak boleh lebih dari tujuh orang. dalam persekutuan hewan kurban. Nah, kalau kurang dari itu boleh 6 orang, 5 orang atau bahkan cuma 2 orang, boleh. Adapun lebih dari 7 maka tidak boleh berserikat dalam unta atau sapi lebih dari 7 orang. Maksimal 7 orang. Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qaal, dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-badanata 'an sab'atin wal baqarata 'an sab'atin." Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, ya. Nah, kami berkurban seekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini dalil bolehnya berserikat 7 orang untuk 1 ekor unta atau 1 ekor sapi dan tidak boleh lebih dari 7 orang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, asyrutul mu'tabaratu fil udhiyah, syarat-syarat yang na'am harus dipenuhi dalam hewan kurban atau pada hewan kurban. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada hewan kurban. Yang pertama as-sin. Yang pertama adalah as-sin, umurnya. Yang pertama adalah umurnya. Al-ibil, adapun unta, yushtaratu an yakuna qad akmala khamsa sinin, disyaratkan harus unta yang sudah sempurna 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Jika kurang belum sempurna 5 tahun, 5 tahunnya ini 2 hari lagi misalnya, ya, enggak sah. Misalkan hari ketiga dari hari tasyrik, ya, juga belum sampai 5 tahun, maka belum sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Harus sudah sempurna. Nah, harus sudah sempurna thayyib 5 tahun. Dan tentunya tahun yang jadi patokan adalah tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Baik. Dan di sana ada tanda-tanda tersendiri, ya. Naam, unta sudah sampai sekian tahun, 2, 3. Naam, atau sudah sampai 5 tahun. Mereka yang tafannin dalam hal ini tahu. Kemudian al-baqar, sapi. Wa istaratu an yakuna qad akmala sanatain, adapun sapi maka disyaratkan harus sudah sempurna 2 tahun. Jika kurang dari 2 tahun maka tidak sah atau belum sah dijadikan sebagai hewan kurban. Harus yang sudah 2 tahun, sempurna masuk tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Kemudian al-ma'iz, kambing kacang. Wa istaratu an yakuna qad akmala sanah, disyaratkan badannya untuk naam kambing yang sudah sempurna 1 tahun. Disyaratkan badannya kambing tersebut sudah sempurna 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan ini adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur, kecuali yang sudah musinnah. "Illa an yasur 'alaikum," kecuali jika kalian sulit mencari yang sudah berumur, ya. "Fatadbahu jad'atan min adh-dha'an," maka silahkan kalian menyembelih anak domba yang berumur 6 bulan. Nah, silahkan kalian menyembelih anak domba yang berumur 6 bulan jika susah mencari hewan kurban yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Wal musinnatu minal ibil malaha khamsu sinin. Sedangkan musinnah pada unta adalah yang sudah sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Wa minal baqari malahu sanatan. Dan musinnah pada sapi adalah yang sudah sempurna 2 tahun, masuk tahun yang ke-2. Wa minal ma'izi malahu sanah. Dan musinnah pada kambing kacang atau kambing Jawa dalam bahasa kita, malah usana adalah yang sudah sempurna 1 tahun, masuk tahun yang ke-2. Waktu sama al-musinnah itu bisaniyah, musinnah juga dinamakan dengan saniyah dalam bahasa Arab. Kemudian al-dha'an, domba. Kemudian domba, domba ma'ruf ya. Wa istaratu fihi al-jadah, disyaratkan padanya al-jadah. Wa huwa ma'akmal sanah, yaitu hewan yang domba yang sudah sempurna 1 tahun. Wa qila sitata ashhur, ada yang mengatakan juga jadah itu adalah 6 bulan. Taib, ulama berselisih tentang makna al-jadah, tentang makna al-jadah yaitu domba atau anak domba. Sebagian mengatakan 1 tahun, sebagian mengatakan 6 bulan. Nah, khilafat ulama fi, para ulama berselisih tentang umur jadah. Ada yang mengatakan 1 tahun dan ada yang mengatakan 6 bulan. Baik, sehingga tentunya minimal usia domba tersebut adalah 6 bulan jika tidak mendapatkan yang berusia 1 tahun. Li hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qaal, dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, asabani jadza, aku hanya punya anak domba, aku hanya punya anak domba. Qala dhahibi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa, sembelihlah anak domba tersebut. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wali hadis Uqbah bin Amir aidan, dan juga dalil yang lain adalah hadis Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Nasa'i. Nah, beliau mengatakan dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jada'in min ad-dha'an. Kami pernah menyembelih na'am anak kambing ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jada' min ad-dha'an, anak kambing, anak domba ya, anak domba. Nah, baik. Ini yang pertama tentang umur hewan kurban. Kemudian yang disyaratkan pada hewan kurban juga adalah as-salamah, harus selamat dari kecacatan. Harus selamat dari kecacatan. Apa saja kecacatan yang harus selamat dari hewan kurban? Yustaratu fil ibili wal baqari wal ghanami an takuna salimatan minal uyub allati min sya'niha an tusabbib niqsanan fil laham. Disyaratkan pada unta, sapi dan kambing ya, harus selamat dari kecacatan. Yang kecacatan ini akan menyebabkan berkurangnya kualitas daging. Nah, berkurangnya kualitas dan kuantitas daging. Fala tujzi'u al-ajfa, maka tidak boleh berkurban dengan hewan yang ajfa, yang sudah tua renta. Ya, tua renta, kurus. Wal arja, nah, dan tidak boleh juga berkurban dengan arja. Nah, hewan yang pincang. Hewan yang pincang kakinya. Wal aura, dan tidak boleh juga berkurban dengan hewan yang buta sebelah. Wal maridah, dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang sedang sakit. Apa dalilnya? Li hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, arba'un la tujzi'u fi ad-dhahi. Dalam suatu riwayat fiddhahaya. Ada 4 perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ada empat perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-awra al-bayyinu awruha. Yang pertama adalah yang buta sebelah, yang jelas butanya. Buta sebelah dan jelas butanya. Nah, artinya benar-benar hewan tersebut salah satu matanya gak bisa melihat. Kalau masih samar-samar, belum buta. Nah, min plus itu belum buta ya. Nah, buta itu sudah sama sekali gak bisa lihat, itu buta namanya. Yang kedua, al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang sedang sakit dan jelas sakitnya. Sakitnya jelas, dia duduk terus, baring terus, atau dia mencret atau yang semisalnya. Yang sedang sakit, jelas sakitnya. Wal arja al-bayyinu arjuha. Kemudian yang ketiga, na'am, yang pincang dan jelas pincangnya. Artinya jelas miringnya. Yang namanya pincang berarti miring sebelah. Wal ajfa allati la tunki, yang keempat, yang sudah tua renta, yang tidak lagi bersumsum. Ya, dan enggak ada lagi sumsumnya, saking tuanya, saking kurusnya. Nah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Kemudian dijelaskan di sini wal ajfa al hazilah. Makna al ajfa, ya, yang tua renta tadi, al-hazila adalah yang kurus. Wa ma'na latunki, dan ma'na latunki tidak. Ay la mukhalaha bihazaliha. Yaitu yang tidak memiliki sumsum, ya, karena saking kurusnya. Wa yukasu ala hadhil uyub al-arba'ati ma fi ma'naha. Kemudian dikiaskan ke catat ke bentuk cacat-cacat yang empat di atas, ya. Nah, kecacatan-kecacatan yang semakna dengannya atau tentunya yang lebih tinggi darinya. Jadi kecacatan yang semakna dengan kecacatan ini yang akan bisa mempengaruhi daging, ya, maka masuk dalam larangan kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Di sini disebutkan kalhatma allati dhahabat sanayaha wal alba allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha wa nahwi dhalik minal uyub. Seperti di sini dikatakan seperti hatma. Hatma ini adalah yang sebagian giginya ompong. Baik. Alati dhahabat sanayaha. Itu gigi depannya, nah, ompong. Namun dalam masalah hatma yang hilang giginya atau yang ompong gigi depannya, nah, ikhtalafa bihil ulama, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan kecacatan ini tidak berpengaruh, artinya boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, ya, baik. Dan ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, boleh kalau hanya sekedar ompong depannya. Sebagian mengatakan tidak boleh. Dan buku ini, dalam kitab ini, memilih yang tidak boleh. Nah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merujikan yang boleh. Memilih pendapat yang boleh jika hanya ompong depannya atau gigi bawahnya. Nah. Kalau yang ompong gigi atasnya, maka kata Syekhul Islam, hadhihi tujzi'u bittifaq. Ini boleh dijadikan hewan kurban bittifaq, dengan kesepakatan. Artinya enggak ada perselisihan. Nah. Yang jadi perselisihan adalah ketika yang ompongnya gigi bawahnya. gigi atasnya yang ompong, maka sepakat para ulama boleh. Adapun Syarul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, na'am, beliau tidak membedakan mana gigi atas atau gigi bawah yang ompong, maka kedua-duanya boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, selama tidak berpengaruh kepada dagingnya. Wal asba' allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha. Kemudian al-abba. Al-abba yaitu hewan yang hilang telinganya atau tanduknya. Hewan yang hilang mayoritas telinganya. Nah, mayoritas telinganya atau mayoritas tanduknya. Kalau cuma apa, cowel sedikit, ya, telinganya misalkan sedikit, nggak nyampe setengahnya, ya, maka boleh, masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang nggak boleh adalah yang mayoritas telinganya hilang, sebagian besar telinganya hilang. Demikian pula yang sebagian besar tanduknya hilang. Nah, misalkan tanduknya dua, hilang satu, ya. Nah, atau rusak sebagian besarnya. Ini yang tidak boleh. Kalau cuma rusak dikit, ya, atau patah dikit, nah, patah cuma setengah atau seperempat, ya, bukan sebagian besar dari tanduk tersebut, ya, maka sebagian para ulama membolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban karena tidak berpengaruh kepada daging. Wa nawi dzalika minal uyub, dan yang lainnya dari kecacatan-kecacatan. Demikian pula yang lebih parah dari kecacatan di atas, ya. Kalau dalam hadis tadi dikatakan yang pincang. Pincang itu kan yang satu kakinya pincang. Terus bagaimana kalau lumpuh, ya, atau tiga yang pincang atau dua yang pincang? Maka tentunya ini lebih parah. Nah, lebih parah. Kemudian dikatakan tadi yang buta sebelah. Bagaimana kalau buta dua-duanya? Tentunya ini lebih parah, ya. Bukan berarti kalau buta dua-duanya boleh. Nah, baik. Karena di sana ada madhab zahiriyah. Madhab zahiriyah itu madhab yang hanya melihat zahir hadis. Zahir hadisnya seperti ini. Zahir hadis itu menyebutkan yang buta sebelah. Rasulullah mengatakan al-aura al-bayyinu auruha, yang buta sebelah yang jelas butanya. Sehingga mereka berpendapat kalau buta dua-duanya, ya, ini ekstrim dalam apa? Dalam memahami zahirul hadis atau zahiriyah, ya. Ekstrim dalam bermadhab zahiriyah. Baik. Adapun madhab yang benar adalah yang lebih parah dari itu tentunya lebih tidak boleh. Yang buta sebelah saja enggak boleh, apalagi yang buta dua-duanya. Baik, selesai dari masalah yang ketiga. Nah, tersisa dua masalah, masalah keempat dan masalah yang kelima. Kita selesaikan malam ini atau kita awet-awet. Nah, sampai malam depan. Kalau kita mau selesaikan berarti azan dulu. Baru kita selesaikan. Kalau malam ini baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Waktu dzabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban. Yabtadi'u waqtuha min ba'di shalatil id liman shallaha. Dimulai waktu penyembelihan kurban setelah salat Id. Setelah salat al-Id, liman shallaha, bagi yang melaksanakan salat al-Id. Terus bagaimana bagi yang tidak melaksanakan salat Id? Wa min ba'di tulu'i syamsi yaumil 'idil adha bi miqdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbatain liman lam yusholliha. Aw liman lam yusholliha. Adapun bagi yang tidak salat, yang tidak salat Id, mungkin karena uzur atau yang lainnya, maka dia mulai menyembelihnya ba'da tulu'i syams, setelah matahari terbit di hari raya Id, ya. Naam, dan telah meninggi, ya. Dengan waktu yang cukup, dengan waktu yang cukup untuk sholat dua rakaat dan juga cukup untuk khutbah. Jadi dia mengira-ngira. Nah, setelah matahari terbit, tunggu sampai meninggi, ya. Nah, selama waktu yang cukup untuk sholat Id dan juga untuk khutbahnya. Kira-kira kalau sholat Id, ya, dengan khutbahnya itu biasanya berapa menit? Baik, biasanya berapa menit? Maka ditunggu dari matahari terbit, dan waktu pelaksanaan sholat Id adalah ketika matahari telah terbit dan meninggi satu tombak. Matahari telah meninggi satu tombak, ini waktu pelaksanaan sholat Id. Sehingga orang yang tidak sholat Id dan hendak menyembelih, ya, nah misalkan di kampungnya nggak ada pelaksanaan sholat Id misalkan, ya, nah atau dia kena uzur atau yang semisalnya, maka dia memperkirakan waktunya, waktu yang biasanya sholat Id dan khutbah itu sudah selesai. Diperkirakan matahari sudah meninggi satu tombak, kira-kira waktu yang cukup untuk sholat Id dan khutbahnya. Barulah dia menyembelih hewan kurban. Ini bagi yang tidak sholat. Kalau yang sholat, gampang, ya, selesai sholat langsung. Menyembelih hewan kurban. Li hadisil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu qala, dalilnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Wa man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang salat seperti salatnya kami, dan dia menyembelih seperti menyembelihnya kami, maka dia telah sesuai dengan tata cara menyembelih yang benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, falyu'id makanah ukhra, hendaklah dia mengulangi sesembelihannya. Hendaklah dia mengulangi sesembelihannya. Karena jika dia menyembelih sebelum sholat, la tasih udhiyatuhu, tidak sah hewan kurbannya. Itu bukan hewan kurban, akan tetapi hanya hewan yang disembelih untuk dimakan dagingnya. Tidak bermakna kurban taqarruban ilallah, tidak bermakna berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harus dikerjakan setelah sholat bagi yang sholat. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa yastamiru waqtuha ila ghurubi akhir ayyami tasyrik. Kalau tadi awal menyembelih adalah setelah selesai salat, ini awal waktu menyembelih. Kemudian kapan akhirnya? Wa yastamiru waqtuha, dan terus-menerus waktunya bisa untuk menyembelih hewan kurban. Ila ghurubi akhiri ayami tasyrik, sampai matahari tenggelam di akhir hari tasyrik, yaitu di hari yang ketiga dari hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Matahari tenggelam pada hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Ini akhir waktu menyembelih. Akhir waktu menyembelih hewan kurban. Setelah itu selesai waktu penyembelihan hewan kurban. Li hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan ini adalah hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kullu ayyami tasyrik dhabhun, semua hari-hari tasyrik adalah hari menyembelih. 11, 12 Zulhijjah ini semuanya hari-hari menyembelih. Boleh menyembelih di hari-hari tasyrik tersebut. Baik. Walaupun yang lebih afdol tentunya di hari tanggal 10 Zulhijjah. Ini hari yang paling afdol untuk menyembelih. Namun hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga boleh untuk menyembelih kurban di hari-hari tersebut. Apalagi kalau dia dapat rezeki di hari-hari itu. Tanggal 10 belum ada rezekinya. Hari ketiga tanggal 13, masya Allah, ada rezeki nomplok. Sehingga jangan dilewatkan kesempatan. Langsung beli kambing, nyembelih di hari itu, karena baru dapat rezeki di hari itu. Jadi jangan berprasangka atau berpikiran bahwasanya kurban itu hanya tanggal 10 saja. Baik. Ketika tidak punya harta atau uang untuk beli hewan kurban di tanggal 10, akhirnya tidak berkurban. Padahal di hari tasyrik dia memiliki rizki. Padahal di hari-hari tasyrik dia memiliki rizki, maka tidak selayaknya untuk meninggalkan ibadah kurban jika dia mampu. Jika dia mampu sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Baik, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kullu ayyami tasyrik dhabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah hari menyembelih. Kemudian wal afdal dhabhuha ba'dal faragi min salatil Id. Yang lebih utama adalah menyembelih hewan kurban setelah selesai salat Al-Id. Li hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah hadis Bara bin Azib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yaumina hadza aw yaumana hadza nusalli. Awal yang kami lakukan di hari ini, itu di hari raya, adalah kami melaksanakan sholat. Tsumma narji'u fa nanhar. Kemudian kami pulang dan kami menyembelih. Artinya menyembelihnya setelah selesai sholat. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, menyembelih setelah selesai sholat, faqad asaba sunnatana, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka daging itu hanyalah daging yang dia hidangkan untuk keluarganya. Daging hidangan biasa, bukan daging kurban. Laisa minan nusuki fi syai, bukan dari kurban sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian mas'alatul khamisah, masalah yang terakhir, yang kelima. Ma yusna'u bil udhiyah wa ma yalzamul mudahhi idza dakhalatil ashr. Baik. Apa yang diperbuat oleh seorang pekurban terhadap daging kurbannya? Terhadap daging kurbannya. Wa ma yalzamul mudhahhi idza dakhalatil ashr. Dan apa yang diharuskan oleh pekurban jika telah masuk bulan Dzulhijjah? jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Baik, yang pertama mayasna'u bil udhiyah. Apa yang dilakukan? Apa yang diperbuat oleh pekurban terhadap daging kurbannya? Yusannu lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi. Disunahkan bagi pekurban untuk memakan daging kurbannya. Wa yuhdi lil aqaribi wal jiran wal asdiqa, dan disunahkan untuk menghadiahkannya atau memberikannya kepada karib kerabat, kepada tetangga, dan kepada asdiqa, kepada teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Wa yatasaddaq 'alal fuqara, dan disunahkan untuk mensedekahkan sebagian daging hewan kurban tersebut kepada fuqara, orang-orang fakir. Jadi kalau kepada tetangga, karib kerabat atau teman-teman yang punya harta atau na'am, punya kemampuan, ini hadiah. Tetangganya kaya, kasih hewan kurban, kasih daging kurban enggak ya? Kasih. Nah, hadiah. Adapun kepada fuqara adalah sedekah. Nah, kepada orang-orang miskin adalah sedekah. Jadi disunahkan bagi seorang pekurban untuk memakan hewan kurban tadi, kemudian menghadiahkan ke yang lain, tetangganya, karib kerabatnya, teman-temannya, sahabatnya. Dan disunahkan juga untuk mensedekahkan ke fuqara, orang-orang fakir. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Makanlah dari daging hewan kurban tadi. Wa'atimul ba'isal fakir, dan naham sedekahkanlah kepada orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian wa yustahabbu an yaj'alaha aslasan, dan disunahkan untuk menjadikan daging kurban tersebut menjadi tiga bagian. Tsulutsun li ahli baitihi, sepertiganya untuk keluarganya. Wa tsulutsun yut'imuhu fuqara'a jirani, dan sepertiganya disedekahkan ke orang-orang fakir yang merupakan tetangganya. Wa yuhdi tsuluts, dan sepertiganya dihadiahkan. Sepertiganya untuk keluarganya untuk dimakan, sepertiganya untuk fuqara, yang disedekahkan kepada fuqara, orang fakir, dan sepertiganya dihadiahkan. Nah, li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sifati udhiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Landasannya adalah hadis Abdullah bin Abbas tentang sifat kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am bersabda, "Wa yut'imu ahla baitihi thuluts, wa yut'imu fuqara ajranihi thuluts, wa yatasaddaq 'ala su'ali bithuluts." Kata beliau, dan memberi makan untuk keluarganya, untuk ahli baitnya, keluarganya, sepertiganya. Di sepertiganya untuk ahli baitnya. Dan sepertiganya disedekahkan ke fuqara, tetangganya. Orang-orang fakir dari tetangganya. Dan naam, sepertiganya lagi disedekahkan kepada para peminta. Sepertiganya untuk taib, keluarganya, sepertiganya untuk hadiah, ya, tetangganya, karib kerabatnya, teman-temannya, sepertiganya untuk para peminta, orang-orang yang meminta, yaitu para fuqara, nah, masakin yang meminta-minta. Nah, di sini dikatakan akhrajahul hafid Abu Musa fil wadhaif. Nah, di sini dikeluarkan oleh Hafid Abu Musa dalam kitabnya Al Wadhaif. Allah, mana belum pernah buka kitab Al Wadhaif. Enggak punya bukan bukunya juga, enggak punya kitabnya. Naam, dan mana belum mendapati ucapan Syekh Albani atau Syekh Mukbil atau yang lainnya tentang hadis ini. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini lemah? Allah taala alam. belum dapat sampai sekarang, kalam Syalbani atau Syekh Mukbil atau yang lainnya dari ulama ahlul hadis tentang hadis ini. Kemudian wa yajuzu idkharu luhumil adhahi ba'da salatati ayyam. Dan boleh menyimpan daging-daging kurban, nah, ba'da salatati ayyam, setelah 3 hari. Li hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adhahi fawqa thalath fa amsiku ma badalakum. Dulu aku melarang kalian, untuk menyimpan daging-daging kurban, menimbunnya atau menyimpan daging-daging kurban lebih dari 3 hari. Fawqa thalath, lebih dari 3 hari. Jadi dulu pernah dilarang, artinya enggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, habis. Ya, ima habis dimakan atau habis disedekahkan. Nah, tapi hukum ini mansukh, dihapus. Kata Rasulullah SAW, fa'amsiku ma badalakum. Inilah yang menghapus hukumnya. Nah, fa'amsiku ma badalakum. Maka sekarang silakan kalian tahan, kalian simpan ma badalakum. Nah, sesuai dengan apa yang nampak bagi kalian. Itu terserah kalian. Mau nyimpan sebulan, mau nyimpan 2 bulan. Ya. Nah, jika sekiranya itu masih awet dan masih bisa dimakan, silahkan. Sehingga hukum atau larangan menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari, ya, ini mansukh, sudah mansukh. Artinya boleh menyimpan hewan kurban, nah, ba'da thalathatil ayyam, setelah 3 hari atau lebih dari 3 hari, boleh. Mau sebulan nyimpannya, mau 2 bulan, ya. Kemudian asani yang kedua dalam masalah yang kelima ini, mayalzamu muridut tadhiyati idza dakhalat ashra dzulhijjah. Idza dakhalat ashra dzulhijjah. Apa yang diharuskan bagi orang yang mau berkurban jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Idza dakhalat ashra dzulhijjah haruma 'ala man arada an yudhhiya an yaqudha min sya'rihi aw azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Apabila masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka haram bagi yang ingin berkurban, haram baginya untuk mencukur rambutnya atau memotong kukunya sedikit pun atau kulitnya, hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih hewan kurban. Li hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha marfu'an. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha secara marfu'. Nah, ini dalilnya penting, mengetahui dalil. Hukumnya tahu. Apa dalilnya? Ini. Hadis Ummu Salamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya, fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufran." Apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan dia memiliki hewan kurban, dan dia memiliki hewan kurban, artinya sudah berniat berkurban, nah, dia telah memiliki hewan kurban yang mau dia sembelih di hari raya kurban, maka fala ya'khudhanna sya'ran, janganlah dia memotong rambutnya atau mencukur rambutnya. Wala yaqlimanna dhufran, dan janganlah dia memotong kukunya. Rambut di sini mencakup rambut kepala, rambut kumis, nah, baik dan yang lainnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an, janganlah dia mencukur rambutnya ataupun memotong kulitnya syai'an sedikit pun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, intahaina min bab al-hudhiyah min kitabil hajj min kitab al-fiqh al-muyassar fi dawril kitab wa sunnah. Selesai kita dari pembahasan udhiyah dari kitab haji. Naam, yang merupakan kandungan dari kitab al-fiqh al-muyassar fi dawril kitab wa sunnah. Naktafi bihadzal mujab. Kita cukupkan sampai di sini. A'tadzir 'alal ithalah, mohon maaf atas panjangnya waktu. Naam, subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.